tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Ramat Halu Remix. Yeah. dengar Polens by Diki Sila Remix. Terima kasih.